Bismillahirrahmanirrahim. Galal musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fi darain amin. La yanbaghi al-israfu illa fi mas'alatain. As-sadaqatu ikramu dhaifi. Wa zada ba'dhum al-istinja. Wa la yanbaghi fi ma siwa dhalik aw ma hadha ma'na. Tidak seyogyanya, tidak semestinya al-israf boros. Illa fi mas'alatain, kecuali pada dua masalah. Boros itu sama sekali tidak diperkenankan, sama sekali tidak dianjurkan, sebagaimana Allah telah menegur dan mengingatkan, la tubadzir fa innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Allah mengingatkan jangan kalian itu tabdzir, boros, membuang-buang bukan pada tempatnya, tidak sepantasnya. Kita punya makanan banyak, makan kemudian buang, gak boleh. Kita punya air minum banyak, buang tidak ada kebutuhannya, gak boleh. Kita punya duit banyak, buang pada bukan tempatnya, itu gak boleh. Boros secara keseluruhan tidak diperkenankan. Nah, karena itu kalau kita mau makan, ya makan secukupnya. Jangan ngambil terlalu banyak, nanti gak habis, akhirnya buang. Kenapa? Gak ada yang mau makan setelahnya. Dan ini terjadi banyak kalau di undangan atau di tahlilan. Gak mau makan, atau kalau makan dia tahu gak mungkin dihabiskan, dimakan sisa. Dan ini buang ini. Ini buang. Ini gak boleh nih. Coba dia kembalikan kepada dirinya. Kalau dia punya hajatan, banyak orang yang melakukan seperti itu, pasti dia kecewa. Kenapa? Membersihkannya dia, banyak yang tersisa akhirnya buang-buang. Nah, ini kalau memang gak mau makan, ya jangan makan, daripada nanti membuang. Kalau memang dimakan, hendaknya habiskan, jangan disisakan. Jangan disisakan, karena ini dilarang. Dilarang di dalam Islam membuang-buang sesuatu, ya, padahal itu masih bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Coba gak kita makan, kita berikan kepada orang lain, akan dimakannya. Tapi kita memakan sebagian, kita berikan orang lain gak mau menerima. Kenapa? Bekas, sisa. Kecuali kalau bekasnya para aulia, bekasnya para ulama, ini mungkin orang masih mau. Lah bekasnya orang biasa, bukan aulia, apalagi lebih-lebih bekasnya orang fasik, orang yang ahli maksiat. Nah, itu bilang gak mungkin ada yang mau. Karena itu Allah juga mengelarang, innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah itu tidak mencintai orang yang boros. La tusrifu. Allah melarang, la tusrifu, jangan kalian boros. Jangan kalian boros. Karena apa? Karena Allah tidak mencintainya. Jangan karena di kantong kita ada duit banyak atau kita memiliki bayaran yang besar, kemudian kita gunakan semau kita. Habis gak habis, yang penting kita pakai. Kalau gak habis ya kita buang. Nah, ini jangan. Jangan pernah boros. Lah kecuali di dalam dua masalah. Kecuali di dalam dua masalah. Kamu boros masih berfaedah, masih sangat bermanfaat. Jadi borosnya tadi itu tidak membuang, bukan tidak bermanfaat, masih bermanfaat. Borosnya masih bermanfaat. Beda kalau makanan. Kalau kita makanan boros, itu buang, gak bermanfaat sudah, buang. Air, kita butuh 1 cebok, kita ngambilnya 2 cebok, gak bermanfaat. Misalnya ini, nyucikan najis. Misalnya, nyucikan najis 1 cebok cukup, dia pakai 2 cebok. Lah cebok kedua itu buat apa? Buang sesuatu yang tidak bermanfaat. Sama dengan kita, misalnya beli 1 cukup, beli 2, akhirnya satunya gak bermanfaat. Atau beli 2.000 cukup, kita beli 3.000, akhirnya buang yang 1.000-nya, gak bermanfaat. Tapi kalau lebihnya itu masih bermanfaat, gak masalah. Kita beli 3.000, padahal kita butuh 2.000, kita beli 3.000, yang 1.000-nya kita bagikan ke yang lain, lo masih bermanfaat. Karena itu boleh boros di dua masalah. Yang pertama sedekah, kita boros dalam bersedekah, nggak apa-apa. 5.000 cukup, ngasih 10.000 nggak apa-apa. Bahkan kayak ono 20.000 nggak apa-apa. Kenapa? Masih bermanfaat itu lebihnya. Kenapa? Kembalinya kepada kita pahala sedekah. Kembalinya pahala sedekah, kembalinya keistimewaan, keutamaan sesuai yang difirmankan oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an mengenai sedekah. Allah mengatakan mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Atau di dalam ayat yang lain wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Masih bermanfaat ketika kita mengeluarkan harta kita di jalannya Allah, yaitu di dalam membantu kebaikan, membantu ketaatan, membantu orang yang membutuhkan. Maka satunya itu seperti satu biji yang tumbuh 7 tangkai, setiap tangkainya ada 100 buah, ada 100 biji. Lu masih bermanfaat, lebihnya itu bermanfaat, berfaedah untuk kita yang bersedekah. Jadi sekalipun berlebihan gak apa-apa. Sekalipun berlebihan gak apa-apa. Apalagi kita sedekah, ada orang punya utang berapa? 2 juta, kita kasih 3 juta. Lu gak apa-apa, 2 juta untuk bayar, 1 jutanya untuk modal misalnya sama orangnya, dimanfaatkan untuk modal. Lu berarti kita membantu dia membayar hutang, membantu dia untuk usaha. Lu faedah masih dalam sedekah. Dalam bersedekah masih faedah, enggak apa-apa kita berlebihan. Yang kedua, ikramud dhaif, menjamu tamu, memuliakan tamu. Nah, karena pembahasan kita ini di dalam memuliakan tamu, memuliakan tamu enggak apa-apa. Kita berlebihan di dalam memuliakan tamu, enggak masalah. Kenapa? Karena di dalam memuliakan tamu itu ada keistimewaan memuliakan Rasul atau memuliakan Nabi, seperti pembahasan memuliakan Nabi atau memuliakan Allah seperti di pembahasan yang lalu. Karena itu tidak sedikit para salaf menghutang untuk memuliakan tamu atau berlebihan untuk memuliakan tamu. Berlebihan. Sehingga diceritakan Habib Abu Bakar Al-Adni pernah menjamu tamunya, utang, gak punya duit, utang. Tapi beliau memiliki keinginan bisa melunasi sebelum meninggal. Bisa melunasi sebelum meninggal, memuliakan tamu. Saudaranya lebih memuliakan tamu lagi. Satu ulama datang ke rumahnya, dijamu, dipotongkan 100 kambing. Yang datang satu orang, satu ulama. Yang datang satu ulama, disembelihkan 100 kambing. Ulama ini heran. Cik, ini buat apa ini? Buat apa? Lah katanya kalau yang makan aku dan kamu memang gak ada manfaatnya, kebanyakan ini. Kebanyakan. Tapi ini satu, pertama memuliakan dirimu, yang kedua akan aku bagikan kepada yang lain karena karenamu. Jadi memuliakanmu dengan membagikan kepada yang lainnya, bukan dimakan untuk mereka berdua, tapi dibagikan kepada yang lainnya untuk memuliakanmu. Nah, ini enggak masalah berlebihan di dalam menjamu tamu. Ya, berlebihan di dalam menjamu tamu, memuliakan tamu gak masalah. Dimasak no misalnya akeh, yang dimakan cuma 1-2 macam, sedangkan dia masak 5-7 macam, yang dimakan cuma 2. Lu gak apa-apa, yang sisanya itu masih bisa bermanfaat untuk tamu tadi itu di waktu yang lain, atau dibagikan kepada yang lainnya. Mas, itu gak apa-apa di dalam memuliakan tamu. Jadi dihidangkan dengan berbagai macam, memuliakan tamunya ini. Lah nanti tergantung tamunya mau mengambil yang mana. Tergantung tamunya mau mengambil yang mana. Yang penting kita sebagai tuan rumah memuliakannya. Oh, dimasakno sop, dimasakno gulai, dimasakno soto, dimasakno krengsengan misalnya. Ada beberapa macam. Ternyata yang diambil krengsengannya, yang lain ditinggal. Enggak apa-apa. kita memuliakan tamunya. Loh, ini berlebihan. Loh, enggak berlebihan itu. Dan ini berlebihan yang masih apa? Masih di dalam tempatnya, enggak masalah. Karena memuliakan tamu memiliki keistimewaan. Sebagian menambahkan bukan dua masalah tapi tiga, yaitu dalam istinja, di dalam beristinja untuk menghilangkan was-was bagi orang yang was-was. Karena apa? Kadang kalau istinja itu pas-pasan, kalau pas sekali itu kadang kurang puas orang. Sudah suci tapi kurang puas, akhirnya dia menyiraminya dua kali atau menyiraminya tiga kali, nggak masalah. Sekali cukup, jadi dia nyiram dua kali. Atau dua kali cukup, dia nyiramnya tiga kali. Itu sebagian. Sebagian ulama menambahkan dengan istinja. Jadi ada yang mengatakan dua saja, yaitu dalam sedekah dan dalam memuliakan tamu. Ada yang menambahkan tiga dengan istinja. An ba'dihim annahu idha adhafa ba'du akabiril awliya yasna'u lahum ta'aman kathiran za'idan ala ma'ya'tad. Fagala dhalikal kebir ma'laka tasna'u ta'aman kathiran yazidu ala kifayatina bikathir. Fagala lahu na'am li'anna nasna'u dhalika lakum ma'a ilmina bi ziyadati ala kifayatikum walakin yakin muraduna bi'an yaqa'a basarukum alaihi fatahsulu fihi al-baraka fanuwazzi'uhu fil ahl wal qarab wal jiran fayanalu kullun minhum barakatakum. Nah, seperti yang kita ceritakan tadi ya, sebagian orang aulia itu menjamu tamunya dengan makanan yang banyak, melebihi kebiasaan sudah. Melebihi kebiasaan. Biasanya menjamu tamu misalnya 3-4 menu, ini 10 menu. Melebihi dari kebiasaan. Sehingga tamunya tadi mengatakan, "Malaka tasna'u ta'aman katsiran yazidu 'ala kifayatina bi katsir." Kenapa kamu membuat makanan lebih banyak dari kecukupan kita, lebih nemen banyaknya daripada kecukupan kita. Fagala lahu na'am, katanya tuan rumahnya, iya benar, kami membuat ini dan kami tahu kalau ini lebih, kalau ini lebih kami tahu. Akan tetapi maksudnya kami, katanya tuan rumahnya, maksudku agar makanan ini mendapatkan pandanganmu, mendapatkan penglihatanmu, sehingga makanan itu mendapatkan berkah, kita bagikan kepada keluarga kami, kepada kerabat kami, kepada tetangga kami, sehingga mereka makan dari makanan yang engkau lihat dan mereka mendapatkan berkahnya. Itu tujuannya. Bukan tujuannya memuliakan wis sakar pangan tentang, oh, enggak. Tujuannya memang tahu kalau enggak mungkin dimakan semuanya. Tahu, bukan enggak tahu, tahu. Tapi supaya makanan tadi itu dipandang, supaya makanan itu dilihat oleh para aulia atau oleh tamunya yang mulia, yang istimewa, kemudian dibagikan kepada yang lain supaya dapat berkahnya. Ya, supaya dapat berkah. Ini mereka di dalam memuliakan tamu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang dapat memuliakan tamu sebagaimana para Nabi Muhammad, sebagaimana Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi' tabi'in dan para aulia dan ulama al-amilun. Dan mudah-mudahan kita bisa dimuliakan oleh Allah fid din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.